Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Pembahasan kitab usyam dari kitab Bulughul Maram lil Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alaih. Dan yang terakhir kita bahas itu tentang hukum usyam fis safar. Hukum usyam fis safar secara jumlah fahuwa jaiz, perbolehkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Faman kana minkum maridan, apabila di antara kalian ada yang sakit, aw ala safarin atau safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka diganti di hari yang lain. Ini dalil menunjukkan bahwa secara jumlah bahwa orang yang sedang dalam keadaan safar diperbolehkan baginya untuk berbuka. Yang menjadi khilaf yaitu yang afdol saja. Dan sebagaimana yang telah kita bahas bahwa yang afdol adalah kalau dia mampu untuk berpuasa, fahuwa afdol. Ini qaul jumhur ulama, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berpuasa beliau dengan Abdullah bin Rawaha fi harrin syadid, sedangkan sahabat yang lain berbuka. Kalau memang tidak memberatkan dirinya, afdal baginya untuk berpuasa. Kalau memberatkan baginya, maka afdal bagi dia untuk berbuka. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala. Kita baca hadis yang berikutnya. Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, rukhisa lisyaikh al-kabir ay yuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskinan wa la qada'a alayhi. Rawahu Darqutni wal Hakim wa sahahahu. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, rukhisa, diberikan keringanan, li syekh al-kabir ay yuftira, untuk orang yang sudah tua renta, ay yuftira, baginya untuk berbuka, yang tidak berpuasa. Wa yut'ima an kulli yaumin miskinan, dan memberi makan setiap hari satu orang miskin. Wala qada'a alaih, dan tidak wajib baginya untuk membayar qadha. Rawahu Daruqutni dan Hakim dan disahihkan. Di dalam hadis ini yang berkaitan tentang seseorang yang sudah tua, baik lelaki atau wanita, yang tidak bisa untuk berpuasa. Sudah tua, sakit-sakitan, tidak mampu untuk berpuasa. Nah, dan tua di sini yaitu yang masih mukallaf. Mukallaf yaitu sebagaimana pembahasan telah kita bahas, apabila dikatakan mukallaf fahuwa akil baligh. Orang tua yang masih mukallaf karena kewajiban puasa, tarif definisi dari siyam sebagaimana yang telah kita bahas, yaitu al-imsak bin niyah al-muftirat min syakhsin makhsus fi waktu makhsus, yaitu menahan dengan niat dari sesuatu yang bisa membatalkan dari orang-orang yang khusus. Orang-orang yang khusus dinis sebagaimana yang telah kita bahas, yaitu al-muslim al-mukallaf. Al-mukallaf di sini yaitu akil balig. Sehingga dalam pembahasan ini, orang tua yang sudah pikun maka tidak disebut dengan mukallaf. Ada orang tua yang umurnya sudah 85, umurnya sudah 90 tahun, dia sudah pikun. Sudah pikun, ketahui dari pikunnya tadi ketika diajak bicara tidak nyambung, atau dia tidak mengenali anaknya sendiri bahkan, atau intinya seseorang yang pikun yang mengarah kepada pembukaan dari majnun, tidak sadar, sudah pikun, kadang ngomong sendiri, suruh sholat, kadang sholatnya sudah sholat, sholat lagi, sudah pikun. Maka dalam keadaan seperti ini, maka dia tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan siam, dan juga tidak ada kewajiban baginya untuk membayar fidyah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan rufi'al qalam anis salasa, bahwa pena itu diangkat dari tiga orang. Yang pertama an-na'im hatta yastayqidh, wa 'anil shaghir hatta yablugh, wa 'anil majnun hatta yafiq. Pena itu diangkat dari tiga orang, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun, ushaghir hatta yablugh, orang yang masih kecil sampai dia balik, yang ketiga majnun hatta yafiq, orang yang majnun sampai dia sadar. Sehingga orang yang sudah pikun sebagaimana dikatakan oleh al-allamah Syekh Muzaimin rahmatullahi taala alaih, dikatakan oleh Syekh Muzaimin al-kabir al-makhraf la siyama alaih wala it'am. Al-kabir al-makhraf, al-makhraf itu yang sudah kacau pikirannya dikarenakan pikun. Ada makhraf, disebut dengan makhraf. Dan dikatakan oleh Syekh Muzaimin rahmatullahi taala alaih fi syarh Muntiq dalam al-qawlu mukallaf, yaitu al-makhraf la yajibu alaih as-sawm wala it'am. Dikatakan oleh Syekh Muzaimin rahmatullahi taala alaih, al-makhraf orang yang sudah kacau pikirannya, pikun, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa, dan juga tidak ada kewajiban baginya it'am. Nah, Tayib. Yang ada kewajiban untuk membayar fidyah it'am, yaitu orang yang sudah tua renta, yang dimana dia tidak mampu untuk berpuasa. Karena sebagaimana kita mengetahui bahwa orang yang sudah tua, dia tidak bisa kembali dengan keadaan muda, sehingga dia membutuhkan nutrisi, makanan setiap harinya. Dan apabila dia berpuasa akan memberikan mudharat baginya. Maka dalam keadaan seperti ini diberikan keringanan baginya untuk berbuka puasa dan memberi makan fi kulli yaumin miskinan, dalam setiap hari satu orang miskin. Dan masuk kepadanya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yaitu seseorang yang sakit. Yang sakitnya di sini tidak ada harapan sembuh. Bagaimana kita mengetahui bahwa dia tidak ada harapan sembuh? Dia dalam keadaan sakit yang berkepanjangan, stroke, tidur terus di ranjang, dan dia dimasukkan kepada orang yang sudah tua renta. Perbolehkan baginya untuk berbuka dan memberi makan dalam setiap hari miskinan, membayar fidyah. Dan orang yang sakit di sini baik tua ataupun muda. Karena orang yang sakit bukan hanya orang tua saja. Anak muda yang di mana sakitnya sakit menaun. Tiap hari diranjang, masih muda. Tidak mampu untuk berpuasa. Nah, dan sedikit kemungkinan baginya untuk sembuh. Maka dalam keadaan seperti ini diberikan keringanan untuk berbuka dan membayar fidyah. Nah, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qulu ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi yang berat baginya untuk berpuasa untuk membayar fidyah berupa memberi makan seorang fakir miskin, fi kulli yaum miskinan. Nah, ini merupakan ayat yang menunjukkan bahwa orang yang sudah tua renta itu wajib baginya untuk membayar fidyah. Nah, dan di sana terdapat khilaf di antara para ulama. Mereka yang mengatakan bahwa orang yang sudah tua dan tidak mampu untuk berpuasa, tidak ada kewajiban baginya fidyah. Mereka mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin," itu mansukh dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang telah mendapatkan bulan Ramadan maka berpuasalah. Jumhur ulama mereka mengatakan bahwa ayat "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin" mansukh dengan ayat "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu," yaitu ayat itu menunjukkan bahwa mereka yang mampu untuk berpuasa maka wajib baginya untuk berpuasa. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu untuk berpuasa seperti orang yang sudah tua renta, maka hukumnya masih ada. Maka hukumnya masih ada. Sebagaimana dalam ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam. Ini merupakan pendapat jumhur ulama bahwa mereka orang yang sudah tua renta maka baginya wajib untuk membayar fidyah. Naam. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Hal ini sebagaimana terjih para ulama banyak sekali, sebagaimana terjih Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi, juga muridnya, dan juga Ibnu Katsir, dan juga para ulama yang lain, Ibnu Qudamah, dan juga Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Zaymin, dan juga Al-Allamah Syekh Al-Wadi'i rahimahullahu taala, mereka berpendapat wajib baginya untuk membayar fidyah. Nah, ini qaul jumhur ulama. Nah, kemudian dalam pembahasan ini, di dalam membayar fidyah, sebagaimana dalam hadis yang kita baca, wa yut'ima an kulli yawmin miskinan, memberi makan setiap hari satu orang miskin. Berapa takarannya? Ada yang mengatakan takarannya itu setengah sok, berarti dua mud. Ada yang mengatakan takarannya itu satu mud. Satu mud di sini yaitu takaran yang dimana takaran kebiasaan seseorang untuk memakan makanan. Dan dikatakan oleh para ulama di sana tidak ada hadis yang menunjukkan tentang berapa takaran yang harus diberikan kepada orang fakir miskin. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa alal ladzina yutikuna fidyatun ta'amu miskin, memberi makan satu orang miskin. Sehingga dikatakan oleh para ulama memberi makan satu orang miskin yaitu makanan yang layak diberikan kepada mereka dari makanan-makanan pokok penduduk setempat. Kalau kita yaitu makanan pokok kita yaitu beras. Nah, dikatakan oleh para ulama bisa diberikan dalam keadaan mentah dan bisa juga diberikan dalam keadaan matang. Nah, dan Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaihi menyebutkan dan afdolnya disertai dengan lauk pauknya. Wa afdol. Nah, kalau dalam keadaan mentah, perkiraannya itu satu mud. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa secara timbangan gram, bahwa satu sok lajnah daimah itu berpendapat satu sok kurang lebih 3 kilogram. Lajnah daimah. Syekh Uthaimin rahmatullahi ta'ala menyebutkan bahwa kalau bur satu sok itu kurang lebih 2 kilo 40 gram. Kalau beras 2 kilo 100 gram. Nah, sehingga tinggal dibagi 4 saja. Karena satu sok berapa mud? Satu sok berapa mud? 4 mud. Satu sok itu 4 mud. Nah, satu sok arba'atu amdad. Nah, satu mud yaitu ini apa namanya? Dua telapak tangan yang disatukan. Nah, sa'an nabawi. Dan tangannya tidak, di tangannya di sini tidak tangan yang besar sekali atau tidak tangan yang kecil. Anak kecil yang masih berumur 9 tahun atau 10 tahun tangannya kecil misalkan. Lah, tapi orang yang sedang. Nah, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nah, satu sa'an nabawi. Sehingga kalau dari timbangan dari fatwa lajnah daimah, kalau 300, kalau satu sok itu 3 kilo, maka tinggal dibagi 4. Berapa gram? Tiga kilo dibagi 4 berapa? Hah? 50? Wah, lebih lah. 50 berarti 4. Lebih. 3 kilo dibagi 4 750 gram. Betul tidak? Hah? 3/4, 750 gram. Sekarang kalau 750 gram dikali 3 berapa? 750 dikali 3. Ada 750 kali 4. 3000. 3000 gram. 3 kilo itu berapa gram? 3000 gram. Masa enggak bisa ngitung? Baik. Dan fidyah dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimatullah taala alaih tidak boleh diberikan sebelum bulan Ramadan. Kenapa? Karena apabila diberikan sebelum bulan Ramadan berarti dia mendahului. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengakhirkan di akhir bulan Ramadan. Beliau mengundang orang-orang sebagaimana ketika dha'ufa an-shaum, beliau lemah tidak mampu untuk berpuasa aman dalam satu tahun, fa sana'a jafnah sarid. Dalam hadis, dalam asar sebutkan fa sana'a, beliau membuat jafnah sarid. Jafnah sarid yaitu satu mangkuk besar sarid roti yang dicampur dengan bersamaan dengan daging. Wada'a 30 miskinan fa'ashba'ahum. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu memanggil 30 orang miskin sampai mereka kenyang. Nah, di akhir sebutkan, disebutkan di akhir. Sehingga seseorang apabila boleh mencicil, nah, jais. Atau di akhir jais. Nah, sedangkan didahulukan ada majus. Kenapa? Karena kemungkinan di pertengahan Ramadan, nah, orang-orang yang sudah tua, renta, nah, karena dia sudah tua, nah, wallahu alam apakah dia masih hidup atau dia meninggal. Kalau di pertengahan misalkan meninggal, nah, dan dia hanya terhitung dari awal bulan Ramadan misalkan 15 hari, maka memberi makan 15 orang miskin. Kenapa? Nah, dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Sehingga di dalam membayar fidyah afdalnya di akhir atau sehari misalkan. Sih, nah, besok lagi kasihkan satu orang miskin. Nah, apakah diperbolehkan orang itu terus? Nah, perbolehkan. Ya, yes. Kasih si fulan. Besok kasih lagi si fulan. Nah, besok kasih lagi si fulan itu. Fahata jais. Naam. Sedangkan dan membayar fidyah dalam bentuk uang fahada ma yajuz, karena dalam ayat sebutkan fidyatun ta'am miskin, harus berupa makanan. Naam. Harus berupa makanan, wallahu taala alam. Kemudian masuk dalam permasalahan ini yaitu permasalahan al-hamil wal-murdi, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, yang dimana apabila dia berpuasa ditakutkan akan mendapatkan madarat. Mendapatkan madarat baik untuk dirinya ataupun untuk bayinya. Apakah diperbolehkan baginya untuk berbuka? Naam. Diperbolehkan baginya untuk berbuka. Karena dia termasuk orang-orang yang mendapatkan udur. Bahkan Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih dalam fatwa ketika ditanya, seseorang perempuan yang memaksakan diri untuk berpuasa. Memaksakan diri untuk berpuasa. Sedangkan dia sedang menyusui. Atau sedangkan dia sedang hamil. Nah, kalau tidak salah, dia sedang hamil. Nah, dia sedang dalam keadaan hamil. Memaksakan untuk menyusui. Kemudian, janin yang berada dalam perutnya itu meninggal. Nah, maka hal ini tentunya memberikan madarat mayajus. Kenapa? Karena bayi yang dalam perut itu membutuhkan nutrisi. Apa yang dimakan oleh si ibu dan juga dimakan oleh bayi tadi. Ini wanita yang hamil. Bayi yang menyusui juga sama. Bayi yang menyusui yang di mana? Bayi masih 1 bulan, 2 bulan. Yang dia harus membutuhkan susu dari susu ibunya. Dan si ibunya tadi, dia air susunya bisa keluar dengan memasukkan nutrisi makanan ke dalam perutnya. Sehingga apabila dia berpuasa, nah, tidak keluar air susunya. Dan ini bisa memberikan madarat kepada si bayi tadi. Dan hamil dan murdi diperbolehkan untuk berbuka, yang menjadi khilaf apakah baginya untuk membayar fidyah atau mengqadha. Ini khilaf di antara para ulama, atau tidak membayar sama sekali. Di sana terdapat khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan membayar fidyah dan mengqadha. Ada yang mengatakan tidak perlu baginya untuk membayar fidyah dan juga tidak perlu baginya untuk mengqadha, sebagaimana ini merupakan pendapat Ibnu Hazm. Ada yang mengatakan boleh baginya untuk berbuka dan memberi makan setiap hari orang miskin, yaitu membayar fidyah dan tidak wajib baginya untuk mengqadha. Mereka berdalilkan dengan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam disebutkan di sana terdapat asar dari Ibnu Abbas bahwa wanita yang hamil dan menyusui, idza khafata aftarata, apabila dia ditakutkan, apabila dia berpuasa terhadap dirinya, maka berbuka. Wa at'amata, dan memberi makan setiap hari orang miskin, nah, membayar fidyah. Dan asar ini disahkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi, dan juga ini merupakan qaul Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, huwa tarjih Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu dia diperbolehkan untuk berbuka dan wajib baginya untuk mengqadha dan tidak ada fidyah baginya. Ini merupakan pendapat sebagian tabi'in dan juga sebagian para ulama. Mereka berdalilkan dengan hadis Anas ibn Malik al-Ka'bi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala wada'a 'ala al-musafir syatr as-salah was-shaum 'ala al-musafir wa 'anil murdi wal-hubla. Hadis ini dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dan disahihkan oleh Syekh Mukbir rahmatullahi taala alaih di Jami' as-Shahih, bahwa Nabi SAW mengatakan, inna Allah ta'ala wada'a, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keringanan orang yang sedang dalam keadaan safar setengah dari sholatnya. Setengah dari sholatnya itu untuk mengqasar, yang dimana 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan wassawm alal musafir, setelah memberikan keringanan pula orang yang sedang dalam keadaan safar baginya untuk berbuka puasa. Wa anil murdi wal hubla, dan wanita yang menyusui dan wanita yang sedang dalam keadaan hamil. Di dalam ayat ini, afwan saya ulangi, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan orang yang hamil dan orang yang menyusui sama seperti orang yang sedang dalam keadaan safar. Bahkan Syekh Nuzaimin rahmatullahi taala alaih menyebutkan bahwa wanita yang hamil dan juga wanita yang menyusui itu sama seperti orang yang sedang dalam keadaan yang sakit, yang di mana suatu saat nanti dia sembuh dan dia mampu untuk berpuasa, sehingga wajib baginya untuk mengqadha, bukan fidyah. Berbeda dengan orang yang sudah tua. Sebagaimana telah kita bahas, orang yang sudah tua dia tidak akan mungkin kembali muda. Nah, sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa selamanya, sehingga fidyah. Berbeda dengan wanita yang di mana dia hamil atau menyusui, yang di mana suatu saat dia tidak hamil lagi. Dalam keadaan tidak hamil atau dalam keadaan tidak menyusui, dia mampu untuk berpuasa, maka baginya untuk mengqadha, tidak ada fidyah. Wallahu taala alam. Dan ini merupakan terjih dari para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Zaimin, Syekh Mukbil juga sama. Mereka berpendapat bahwa wanita yang hamil dan juga wanita yang menyusui, yaitu baginya untuk mengqadha, bukan fidyah. Ini yang rajih. Allahu taala alam. Naam. Bagaimana apabila dia hamil? Setelah hamil menyusui. Tahun depan hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi sampai 3 tahun. Bahkan dikatakan oleh Syekh bin Baz baginya untuk berpuasa mengqadha ketika dalam keadaan dia tidak hamil, dalam keadaan tidak menyusui. Nah, walaupun dalam waktu yang cukup lama. Karena di dalam membayar qadha itu tidak harus langsung. Nah, boleh mencicil sehari, 1 minggu. Mencicil lagi. Nah, atau suaminya misalkan ketika ada program hamil, istrinya punya hutang puasa, biarkan dia bayar dulu puasanya. Setelah itu program hamil. Nah, kenapa? Bayar dulu puasanya supaya tidak menumpuk hutang puasanya. Wallahu taala alam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.